sang piyaman. Imat timut lucut surat seri nyari larak kelirik tepat mojang piyaman. Bila suka tak bayang nambi dan dosa sederhana mojang piyaman.